Perhatikan teman-teman sekalian, fokus. Baik. Lihat, wa may yattaqillaha. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar, solusi dari setiap persoalan yang dialami. Ketika Allah menyebutkan solusi, jalan keluar, itu kalimatnya berbentuk nakirah, umum. Tidak menggunakan alif lam. Kalau menggunakan alif lam, dalam gramatikal bahasa Arab, di ilmu nahu disebut dengan ma'rifah. Spesifik, khusus. Jadi kalau misalnya kalimatnya menggunakan alif lam, yaj'allahul makhraja, berarti hal yang diselesaikan itu cuma satu masalah saja. Satu persoalan. Tapi ketika kalimatnya berbentuk nakirah, umum, maka maknanya menjadi luas. Seakan-akan memberikan isyarat bahwa, mohon maaf, setiap orang yang hidup boleh jadi mendapatkan banyak problematika dalam kehidupannya. Luas sifatnya. Bisa di rumah, di kantor, kehidupan sosial, anak di sekolah, sampai di kampus. Ada saja persoalan yang bisa menjadi ujian untuk kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, caranya bagaimana? Sederhana kata Quran. Tidak perlu biaya terlalu mahal, tenaga terlalu banyak. Ya, sederhana. Anda bisa tingkatkan takwa, kami selesaikan masalah aja kata Allah. Kasih solusi. Di orang takwa itu bukan enggak punya masalah, ada masalah. Barangkali bahkan lebih berat dibandingkan orang-orang biasa. Ya, cuma karena dia meningkatkan takwa sebelum menjalani masalahnya, Allah sudah ringankan sehingga terasa lebih mudah. Jangan dikira orang takwa misalnya enggak punya persoalan, tidak. Mungkin dia punya persoalan dalam hal kehidupan, kebutuhan hidupnya, punya persoalan dalam pikirannya, macam-macamnya. Tapi masya Allah ketika takwa itu meningkat, maka hidup menjadi lebih ringan. Ini poinnya. Bahkan persoalan rizki. Karena kalau Anda lanjutkan ayatnya, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Bahkan urusan rizkinya pun, rizki. Ya, itu masya Allah. Jangankan dari yang dia cari, dari sisi yang tidak diduga pun, yang tidak dia fikirkan, itu bisa didatangkan. Ya. Tiba-tiba datang, mau beli buah, tiba-tiba ada orang. Ya. Orang memang wasilahnya, tapi siapa yang menetapkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Gak usah bayar pak, biar dia saya yang bayarin. Tiba-tiba Anda mau makan, mulai mau mencari makanan, datang diantarkan ke rumah, masya Allah. Ini diantara kemudahan-kemudahan hidupnya, bisa didapatkan. Ya. Sama, jangan dikira para ustaz juga, para kiai, para ulama, tidak punya persoalan, mungkin lebih banyak. Bahkan persoalan orang lain ikut dipikirin juga. Masya Allah, bukan persoalan sendiri itu, persoalan orang. Sehari begini, begini, begini, apa dikira mudah menghadapi itu? Tidak. Makanya ketika Imam Asy-Syafi'i datang kepada Imam Waqiah, mengeluhkan tentang persoalan hafalannya, keluhan Imam Asy-Syafi'i enggak seperti kita, mungkin beda titik, beda koma gitu kan. Baik, kita komanya belum nyampe sudah lupa gitu kan. Tayyib, syakautu waqi'an an su'i hifzi. Saya mengadu pada Imam Waqi tentang permasalahan hafalan saya. Fa nasahani an atrukal ma'asi. Maka beliau nasihati saya untuk tinggalkan maksiat. Ya, indah kalimatnya, tingkatkan takwa, jauhi maksiat. Faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzaru ilal asi. La yunzalu ilal asi. Ilmu itu cahaya, sedang cahaya Allah enggak akan diturunkan pada pelaku maksiat. Nanti kita akan lihat di antara makna takwa itu, kerjakan ketaatan, jauhi maksiat. Takwa nasihatnya. Jadi kalau Anda sekarang punya persoalan, enggak pernah tuntas. Di rumah masalah, bagi sementara orang masalah yang sama, cukup dengan senyuman. Masalah Anda sudah 3 bulan enggak tuntas-tuntas. Coba dicek, mungkin takwanya yang kurang. Di kantor kenapa enggak pernah selesai? Lamaran sini disampaikan, sana disampaikan, proposal juga disampaikan, sudah lamaran pernikahan ditolak, ini juga ditolak gitu kan? Apa masalahnya? Padahal Anda juga ya di atas rata-rata gitu kan? Apa yang salah? Mungkin ini persoalannya, takwa. Jelas ya? Jadi ketika Anda meningkatkan takwa, solusi itu datang.